penyanda, dan dari dulu ngana bilang pakita. Kalau so ada lain, bilang jauh terus terang, jangan ngana seanco kita peci. Sayang kita ni mau jangan ngana sesiksa, jangan ngana sesakit. Tanggung sendiri.